Mitra Bisnis, salah satu beban dalam rencana kerja pemerintah tahun depan adalah masalah anggaran subsidi untuk BBM yang masih besar dan bahkan naik drastis 40% dibanding tahun ini. Hal ini membuat anggaran untuk pos lain yang lebih produktif, seperti pembangunan infrastruktur, menjadi sangat terbatas. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan anggota Komisi 11 DPR RI, Marwarar Sirait. Bang Ara, apa komentar Anda? Intinya sederhana ya, kalau saya sih berprinsip subsidi terutama listrik dan BBM itu sangat diperlukan bagi rakyat. Kenapa? Karena misalnya subsidi buat BBM ya, menurut saya pemakai kendaraan paling banyak kendaraan bermotor. Kalau bermotor berarti kan rakyat menengah ke bawah. Ya saya punya pandangan yang sendiri ya. Kemudian listrik juga begitu, karena kita tahu berapa tahun lalu listrik naik harganya itu memukul industri UKM ya. Dan kita tahu juga pertumbuhan ekonomi Indonesia sekarang kan menurun, dunia juga menurun, ekspor sama impor lebih besar importnya. Nah, jadi menurut saya solusinya aja bagaimana. Solusinya kan memang jangan simpel aja menaikkan harga BBM atau listrik. Nah, tadi saya juga berdiskusi ya pas lagi break dengan beberapa pejabat negara dan kepala BKF Bambang ya. Sebenarnya banyak hal yang bisa digali kok. Misalnya satu gitu ya, penerimaan negara bisa ditingkatkan dari minuman bersoda. Itu potensinya 2,7 triliun kalau itu diterapkan undang-undang cukai. Yang kedua, bumbu penyedap. Itu juga belum dikenakan. Kalau itu dikenakan juga bisa menambah penerimaan negara berapa triliun. Yang ketiga, undang-undang cukai yang soal batu bara. Kalau batu bara itu coba aja cek bagaimana begitu banyak ya orang yang sudah sangat menikmati dari alam Indonesia, dan kita tahu ya nggak semua sih ya, tapi cukup banyak tambang batu bara itu kan merusak lingkungan sebagian ya, sebagian tidak semuanya, dan juga kesenjangan terjadi, dan itu juga adalah kekayaan alam Indonesia. Menurut saya tracing aja dalam menggali penerimaan negara. Belum lagi cukai rokok. Cukai rokok tuh menurut saya cukai rokok di Indonesia masih sangat rendah ya, apalagi ada aspek kesehatan dan lain-lain sebagainya. Harusnya bisa ditingkatkan gitu cukai rokok itu. Buktinya selama ini cukai penerimaan dari cukai kan tercapai terus gitu. Jadi harusnya kita konsentrasi meningkatkan, mengejar penerimaan-penerimaan di sektor-sektor tertentu ya. Jangan misalnya warteg dipajakin, ya kita nggak setuju lah gitu. Barang mewah, mobil mewah juga banyak. Kita kan berkeliaran di Jakarta ini, harusnya ditingkatkan pajak-pajaknya gitu loh. Yang poinnya saya itu, saya menolak ya kenaikan listrik dan kenaikan BBM. Artinya subsidinya ya tetap harus ada dan tinggi gitu. Kita punya potensi penerimaan negara untuk, kan sebenarnya sederhana aja gitu. BBM dan listrik nggak perlu naik kalau penerimaan negaranya meningkat. Infrastruktur penting, tapi hari ini menaikkan BBM dan menaikkan listrik menurut saya akan merugikan rakyat, dan juga itu dampaknya besar sekali, memacu inflasi karena harga akan naik. Emangnya cukup BBM aja yang naik gitu, segala macam makanan, pangan, sandang dan sebagainya akan mengikuti. Kenapa kita berspekulasi banyak hal? Kenapa nggak kita konsentrasi satu hal aja, meningkatkan penerimaan negara aja? Demikian anggota Komisi 11 DPR RI, Marwarar Sirait. Saya Wendy Lim.